Ku tak pernah mencintaimu. Mungkin semua akan berbeda, takkan pernah terjadi kisah kita. Andaikan dulu kau tak pernah mencintaiku, mungkin semua akan berbeda, takkan pernah ku rasakan duka. Biarkan semua yang telah terjadi, biarlah. Sadari semua bahwa memang cintamu bukan. Semua akan berbeda, takkan pernah ku rasakan duka. Biarkan semua yang telah terjadi, biarlah, biarlah. Sadari semua bahwa memang cintamu bukan.